cekek tanpa udang. Janjimu mungkur kiasan omonganmu manis. Jebul kabeh kuwi lamis tresno mung dolanan. Awakku munggo ambiran perih cuning batin atiku mbo iris-iris. Yo mung iso sabar tak tompo ganti legowo senajan abot rasa atiku mung bisa nampa. Kuwi jodohku tak ikhlas ke kowe lunga dan kendangan sing tak rasake jroning dada. Janji suci kabeh lamis ujunge mung gawe tangis. Kudu kuat ati kabeh kuwi wis kinaris. Kita coba setrong padahal atine kiris. Wis biasa dilarani uripku ujunge tragis. Siramu kok nganti tega gawe lara jroning dada. Kabeh iki tak tampa aku tetep rapopo. Pikiranku yakin tapi ati perang batin. Sekon coba kita tegar padahal jiwane Rasana dodo eling karo sliramu. Pas kowe isih mlaku ro atur dadi mantanku. Takonake kowe isa seneng mlaku ro dee. Wes aku trimo aku ora apa-apa. Mergo kabeh kuwi aku mbok tinggalke. Yo wis ora popo tak tompo opo anane nderek kersane ilahine pancen iki dalane. Opo sing tak berjuangke mung apes ujunge. Mending kuwi tak tinggalke aku golek liyane. Nuruti karepmu marahi ngelu andasku. Awakku ruangel turu kabeh pancen nasu. Opo kuwi ra kelingan di jaman semono. Taruh ketawamu kanthi kebak kembang tresno. Susah seneng bareng dunyane kaya suwarga. Nanging opo saiki jebul kabeh mung citra. Lilo wis aku lilo senadyan abot ning rasa. Kabeh gawe kuciwa kabeh gawe gelo. Ya wis kendang lunga muga kowe mulya tinggalno aku neng kene cukup aku sing telu.